Konsultasi Syariah. Bahasa penduduk surga. Pertanyaan. Benarkah bahasa penduduk surga itu bahasa Arab dan penduduk neraka berbahasa selain Arab? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Terdapat riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu secara marfu yang menyatakan, cintailah Arab karena tiga hal. Satu, karena saya orang Arab. Dua, karena Al-Quran berbahasa Arab. Dan tiga, bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab. Hadis ini diriwayatkan At-Tabrani dalam Al-Awsat, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dalam sanadnya terdapat perawi bernama Al-Ala bin Amr yang oleh Adz-Dzahabi dinilai matruk. Dan beliau menyebut hadis ini sebagai hadis palsu. Kemudian Abu Hatim menilainya pendusta. Hingga Imam Al-Albani menyebutkan bahwa ulama sepakat hadis ini palsu. Silsilah Al-Ahadith Ad-Da'ifah. Karena itu, Syekhul Islam menegaskan bahwa hadis ini tidak bisa jadi dalil. Dalam Al-Iqtida', ketika beliau membahas hadis ini, beliau menyatakan, Ibnul Jauzi mencantumkan hadis ini dalam kitab Al-Maudu'at atau daftar hadis palsu. Beliau menyebutkan bahwa Al-Tha'labi menilainya la aslalahu atau tidak ada sumbernya. Sementara Ibnu Hibban menyebutkan bahwa Yahya bin Zaid, salah satu perawi hadis ini, meriwayatkan dari perawi yang thiqah terbalik-balik, sehingga tidak bisa jadi dalil. Iqtida as-sirat al-mustaqim. Kemudian disebutkan dalam riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, saya orang Arab, Al-Quran berbahasa Arab, dan penduduk surga berbahasa Arab. Hadis ini juga diriwayatkan At-Tabrani dalam Mu'jam al-Awsat dan ulama menilainya sebagai hadis palsu. Silsilah Ad-Da'ifah. Dalam fatwa Islam disimpulkan, kesimpulannya tidak terdapat dalil sahih yang menjelaskan tentang bahasa yang digunakan penduduk surga. Fatwa Islam. Apa bahasa penduduk surga? Syekhul Islam pernah ditanya, apa bahasa yang digunakan pada hari kiamat? Apakah Allah mengajak bicara makhluknya dengan bahasa Arab? Apakah benar bahasa penduduk neraka adalah bahasa Persia, sementara bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab? Jawaban Syekhul Islam, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Kita tidak tahu bahasa apa yang Allah gunakan untuk berkomunikasi pada hari kiamat. Kita juga tidak tahu bahasa apa yang didengar oleh para makhluk ketika mereka berkomunikasi dengan Tuhannya. Karena Allah tidak menceritakan hal itu sama sekali. Demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada riwayat yang sahih bahwa bahasa Persia adalah bahasa penduduk neraka. Demikian pula, tidak ada riwayat sahih bahwa bahasa Arab adalah bahasa penduduk surga. Dan kita juga tidak tahu adanya diskusi para sahabat radhiyallahu anhum tentang masalah ini. Bahkan mereka semua tidak memberikan komentar tentang bahasa kelak di akhirat. Karena membahas masalah ini termasuk pembahasan sia-sia. Kemudian Syekhul Islam melanjutkan, hanya saja, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama belakangan. Sebagian mengatakan, Allah berkomunikasi dengan bahasa Arab. Ada juga yang mengatakan, untuk penduduk neraka, mereka berkomunikasi dengan bahasa Persia. Dan itu menjadi bahasa mereka di neraka. Ada juga yang mengatakan, komunikasi mereka dengan bahasa Suryani, karena ini bahasa yang digunakan Nabi Adam, dan semua bahasa turunan darinya. Kecuali ahli surga, mereka berbicara dengan bahasa Arab. Dan semua pendapat ini tidak memiliki dasar pijakannya, baik secara logika maupun dalil yang sahih. Ini semua hanya klaim tanpa dalil. Dan Allah Ta'ala maha tahu dan maha bijaksana. Majmu' fatawa. Nasihat yang sangat indah dari Syekhul Islam, masalah bahasa di akhirat sebaiknya tidak perlu banyak dipertanyakan. Kita pasrahkan kepada Allah, Dia paling tahu mana yang terbaik. Akan lebih bermanfaat jika umat lebih menyibukkan diri untuk beramal demi kebaikannya di akhirat. Demikian, Allahu a'lam.